nasional lah yo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan kami, menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Ho kami dari santri untuk negeri, ayo mondo, lantangkan bahwa kami santri Nusantara, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional ayo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan kami, menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, bangkalah menjadi santri Nusantara. Ayo mondok, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Kami dari santri untuk negeri, ayo mondo, lantangkan bahwa kami santri Nusantara, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional ayo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan kami, menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Ayo mondok, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Nusantara, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk